Sebelum kita mulai, insya Allah nanti di proses pelaksanaan akad ya, Bapak sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada rumah tangga kita akan semakin harmonis apabila suami istri dan kelak keturunan memiliki semangat kompetitif dalam ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saksi yang tercatat, yang pertama Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil STPUD Dr. Randa Ahmad Jawa Barat bin Fatah Fatur Rahman. Rahimah putri kandung Bapak Yandi Menastiar dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Barakallahu laka barakatika wajamma bainakuma fil khair. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baik, sekarang sedang proses penandatanganan administrasi dari pihak KUA dan Kedi pasti hati ya. Silakan tekernya untuk menandatangani berkas yang sudah disiapkan. Insyaallah silakan. Sudah ada nanti didokumentasikan penyerahannya, silakan dari Kang Ahmad kepada Teh Giria. Berkenan panitia bisa menyiapkan maharnya. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan selanjutnya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada akhirnya bapak-bapak silakan para tamu undangan langsung menikmati hidangan. Panitia bisa mengkondisikan para tamu undangannya.